Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Syar'iyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Dan kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Soalun, ada sebuah pertanyaan. هل اعتقاد بعض الناس أن الجن لا يتمثلون بالذئب صحيح؟ Apakah keyakinan sebagian manusia bahwa jin tidak mampu menyerupakan atau mempermisalkan dirinya menjadi seekor serigala? Apakah keyakinan ini benar? Bahwa jin itu bisa berubah bentuk dari bentuk-bentuk hewan yang apa saja. Akan tetapi kata sebagian mereka bahwa kecuali serigala. Kata mereka ini bahwa al-jin tidak bisa merubah bentuknya menjadi seekor serigala. Apakah keyakinan ini sahih? Maka beliau menjawab, Hafizahullah, هذا المعتقد غير صحيح. Keyakinan ini tidak benar. لعدم وجود دليل عليه, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. ولوجود أدلة عامة في تمثل الشياطين بعموم الحيوانات وبعموم الإنس وبعموم المؤمنين. Dan bahkan terdapat dalil-dalil yang bersifat umum yang menunjukkan mampunya para syaitan itu berubah bentuk menjadi keumuman hewan-hewan apa saja dan keumuman manusia menyerupakan dirinya dengan si fulan, si alan, maka jin tersebut mampu melakukannya. Dan keumuman kaum mukminin, bima fi dzalikal anbiya wal mursalin biistisna'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keumuman kaum mukminin termasuk dari kalangan para nabi, para rasul, namun dikecualikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak akan mampu merubah bentuknya seperti bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hadis ini menunjukkan pengecualian dari keumuman seluruh manusia, dari keumuman kaum mukminin, dari keumuman para nabi dan rasul. Maka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang para syaitan tersebut tidak mampu merubah bentuknya seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahum la yaqdiruna 'ala at-tashakkul bihi sallallahu alaihi wa sallam. Di mana mereka tidak mampu untuk membentuk dirinya seperti Nabi sallallahu alaihi wa sallam. ولما تمكنت هذه العقيدة من أصحابها قاموا بالبحث عن شيء من آثار الذئب. Namun ada sebagian mereka ketika keyakinan ini sudah kokoh pada diri sebagian manusia, orang-orang yang berkeyakinan bahwa syaitan itu tidak mampu menyerupakan dirinya seperti serigala. Adapun yang lain mungkin. Sebagian mereka meyakini itu. Nah, ketika mereka semakin menguatkan keyakinan tersebut, maka mereka pun berusaha untuk mencari bekas-bekas peninggalan serigala. Kanabihi, seperti taringnya diambil. Au syarihi, atau bulunya. Au jildihi, atau kulitnya. Muhtafizina wa mu'alliqina dhalika fi amakin khassah. Lalu kemudian mereka pelihara dan mereka gantung di tempat-tempat tertentu. Tujuannya apa? Daf'an lil jin. Untuk menolak jin. Dengan alasan bahwa serigala tidak mungkin jin itu bisa menyerupakan diri seperti seekor serigala. Sehingga dibangun di atas keyakinan bahwa serigala memiliki keistimewaan khusus. Karena jin tidak mampu menyerupakan dirinya seperti serigala, maka serigala ini berarti mampu menolak jin, mampu mengusir jin. Maka mereka pun mengambil sisa-sisa dari peninggalan serigala. Apakah yang diambil kukunya, taringnya, kulitnya, dan seterusnya. Lalu kemudian mereka pun berusaha untuk memeliharanya. Ya, apakah dengan cara dicampur dengan formalin? Naam, agar dia membeku mengeras, lalu digantung di dindingnya atau di depan rumahnya dengan alasan menolak jin. Famur madza tasna'ul aqaidul fasida bi ahliha. Perhatikan apa yang dilakukan oleh akidah-akidah yang batil ini terhadap orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang batil tersebut. Walhasil, kesimpulannya bahwa tidak ada dalil pengecualian serigala. Yang ada adalah pengecualian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syaitan tidak mampu merubah bentuk seperti beliau alaihi salatu wassalam. Permasalahan yang berikutnya. Hal yajuzu rabtul jinni wa asruhum idza tashakkalu bi suwaril insi aw al hayawanat? Apakah diperbolehkan mengikat jin atau menawannya apabila mereka berubah bentuk seperti bentuk manusia atau hewan? Nah, kita meyakini bahwa itu adalah jin, mungkin ada tanda-tandanya. Nah, maka ditangkap terus diikat, bolehkah itu? Al-jawabu, jawabannya, la yajuzu hadza, ini tidak diperbolehkan. Li'anna rabbahum wa asrahum wa silsilatahum bil aghlal mimma qasallahu bi Sulaiman alaihi salam, karena mengikat jin dalam bentuk apapun dia, menawannya dan memborgolnya dengan rantai, ini termasuk di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab Sulaiman alaihi salam beliau diberikan risalah sebagai seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau diberikan al-mulk, kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang setelahnya seperti apa yang diberikan pada Sulaiman alaihi salam. Maka ini termasuk kekhususan Nabi Sulaiman alaihi salam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan Rasulullah alaihi salam pun tidak memilikinya, al-mulk. Sifat Nabi alaihi salatu wasalam, abdun rasul. Beliau seorang hamba, beliau seorang rasul. Sifat Sulaiman alaihi salam, malikun rasul. Raja, penguasa, sekaligus seorang rasul. Dan seorang hamba, sekaligus dia adalah seorang rasul, lebih afdal dari seorang raja, sekaligus dia sebagai seorang rasul. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, sayyid pimpinannya seluruh para nabi dan rasul, sayyid walad ibni Adam. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma 'arada lahu asy-syaitan fi salatihi wa ma'ahu shihabun min nar. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyatakan pada saat syaitan hendak mengganggu Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam salatnya, dan bersama syaitan api, potongan api. Dia membawa api. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa laqad hamamtu an arbidahu ila jambi sariyatin min sawaril masjid." Sungguh aku sangat berkeinginan untuk mengikat syaitan ini di salah satu dari tiang-tiang masjid. Hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'una aw kulluhum, sampai kalian mampu melihatnya seluruhnya, agar kalian mampu melihatnya di keesokan harinya. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman, kemudian aku mengingat ucapan saudaraku yaitu Sulaiman alaihi salam, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku satu kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan pada orang-orang setelahku. Dan permintaan Sulaiman alaihi salam ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerajaan Sulaiman alaihi salam mencakup manusia dan jin, bahkan hewan-hewan secara umum di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, karena ucapan Sulaiman ini dan karena doa Sulaiman ini, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mengikatnya. Karena mengikat jin, mengikat syaitan di salah satu tiang masjid atau yang semisalnya, seakan-akan dia melakukan sesuatu apa yang dilakukan pada zaman Sulaiman alaihissalam, menundukkan syaitan, menundukkan jin, sehingga seakan-akan beliau juga memiliki al-mulk seperti mulk yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam, dan itu pun yang beliau tidak inginkan. Nah, beliau adalah seorang hamba, bukan seorang raja, penguasa, berbeda dengan Sulaiman alaihissalam. Maka ketika aku mengingat ucapan saudaraku ini Sulaiman alaihissalam, faraddahu Allahu qasi'a, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya dalam keadaan terusir, terhinakan. Maka dilepas oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qad ja'a fi Muslim, dan telah datang dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, dan disebutkan dalam riwayat itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaula da'watu akhi Sulaiman la asbaha musaqan yal'abu bihi wildanu ahli al-Madinah. Kalaulah bukan disebabkan karena doa saudaraku Sulaiman, maka niscaya syaitan ini sudah dalam keadaan terikat. Lalu kemudian anak-anak penduduk Madinah akan bermain-main dengannya. Ya, akan mempermainkannya. Ya, dipermainkan syaitan, dihinakan, direndahkan. Karena yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Kalau seperti itu keadaannya, akan terhinakan dan terlihat, dilihat oleh manusia secara umum. Nah. Waqad jaa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa ghairihim, disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-Imam Ahmad dan selainnya, fa afada al-hadis anna tasarruf an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jinn حينما خنقه كان من باب رد عدوانه فقط. Maka di dalam hadis ini memberikan faedah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap jin tersebut ketika Rasulullah mencekiknya. Setelah disebutkan hadis itu sebelumnya bahwa syaitan ini hendak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mencekiknya. Kata Nabi, fazu'tuhu ay khanaqtuhu, maka aku pun mencekiknya sehingga aku merasakan dinginnya lisan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Lah kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam mencekik jin tersebut? Bukankah ini salah satu bentuk menguasai, ya? Dan yakni menguasai jin tersebut, syaitan tersebut, sebagaimana Sulaiman alaihissalam berhasil menguasai mereka. Apakah seperti itu? Maka kata beliau, tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap jin ketika beliau mencekiknya, kana min babi raddi udwani faqat. Itu hanya disebabkan karena beliau hendak menolak perbuatan melampaui batas yang hendak dilakukan oleh syaitan itu kepada Nabi alaihi wasallam. Hanya itu saja. Untuk menolak kejahatannya. Ya, bukan karena beliau hendak menundukkan para syaitan sebagaimana Sulaiman alaihissalam menundukkan mereka. Tidak. Waqad tasarrafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jinni tasarrufal mursali ilaihim. Adapun tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau kepada kaum jin itu seperti perbuatan seorang yang diutus kepada mereka. Bukan seperti seorang penguasa terhadap rakyatnya, tapi seperti seorang yang diutus ke tengah-tengah mereka untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahum bi ibadatillah wahdah. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nahahum 'anisyirki wa ghairihi, dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan kesyirikan dan yang lainnya. Walam yatasarraf fihi tasarruf Sulaiman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertindak seperti tindakan Sulaiman alaihi salam sebagai seorang raja. Fa inna tasarruf Sulaiman fihim min babil mulk, sebab tindakan Sulaiman alaihi salam, perbuatan Sulaiman terhadap mereka para syaitan itu termasuk dari perihal kekuasaan beliau, di mana beliau telah menguasai mereka dari kalangan jin dan syaitan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar untuk menolak tindakan kezaliman yang dilakukan oleh syaitan terhadap beliau alaihi salatu wassalam yang hendak mengganggu salatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, wa amma ziyadatu wa huwa rattuhu ila sariyah fa huwa min babi tasarrufil mulki alladhi tarakahu li Sulaiman. Adapun tambahan dari sekedar mencekik. Jadi beliau hendak menjelaskan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa mencekik syaitan. Sekedar beliau hendak menghindar dari sikap zalim dan i'tida, permusuhan yang dilakukan oleh syaitan terhadap beliau alaihi salatu wasallam, maka beliau mencekiknya. Tapi kalau beliau sampai mengikat di salah satu tiang masjid, maka sudah berbeda tindakannya. Berarti tindakannya seperti tindakan Sulaiman alaihissalam kepada bawahannya sebagai seorang raja, dan ini tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, kata Syekhul Islam Syekh rahimahullah, wa amma ziyadah, adapun tambahan dari mencekik, wa huwa rattuhu ila syariah, yaitu mengikat jin tersebut di tiang, fa huwa min babit tasarrufil mulki, maka ini termasuk ke dalam tindakan kekuasaan kerajaan, tindakan sebagai seorang penguasa yang telah ditinggalkan oleh Sulaiman alaihi salam. Fa inna nabiyyana sallallahu alaihi wa sallam kana yatasarrafu fil jin ka tasarrufihi fil ins tasarrufa 'abdin rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau ya memperlakukan jin sama ketika beliau memperlakukan manusia yang lainnya. Sebab beliau bertindak sebagai seorang abdun rasul. Beliau sebagai seorang hamba dan beliau sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang hamba seperti manusia yang lainnya. Bukan sebagai seorang raja. Nah, demikian pula beliau sebagai seorang rasul. Maka beliau menyikapi kaumnya, beliau menyikapi umatnya dari kalangan manusia sama ketika beliau menyikapi umatnya dari kalangan jin. Nah, apa yang beliau lakukan ketika beliau mencekik sekedar untuk menghindar dan melepaskan tindakan kezaliman setan tersebut. Adapun sampai menyikapinya seperti seorang raja yang menyikapi bawahannya, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa ta'atihi. Di mana Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan taat kepadanya. La yatasarrafu li amrin yurja'u ilaihi wa huwa tasarruful mulki. Rasulullah alaihi wasallam tidak bertindak terhadap syaitan tersebut ya dengan satu perkara yang dikembalikan perkara itu kepada beliau, yaitu tindakan sebagai seorang penguasa. Itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana 'abdan rasula, sebab beliau adalah seorang hamba dan seorang rasul. Wa Sulaiman nabiyyun malik. Sedangkan Sulaiman alaihissalam beliau seorang nabi dan beliau seorang penguasa, raja, malik. Wal 'abdu rasul afdalu minan nabiyil malik, sedangkan seorang hamba sekaligus dia seorang rasul itu lebih afdal daripada seorang nabi yang menjadi penguasa. Kama anna sabiqina al-muqarrabina afdalu min umumil abrari ashabil yamin, sebagaimana as-sabiqun al-muqarrabun itu lebih afdal daripada keumuman ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu kan bertingkat-tingkat keadaannya. Ashabul yamin ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Akan tetapi di antara mereka ada lagi orang-orang yang khusus, ya. Siapa mereka itu? Al-muqarrabun. Orang-orang yang lebih didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan keumuman dari ashabul yamin. Nah, maka demikian pula kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Tapi ada yang dimuliakan, yang lebih dimuliakan lagi di antara mereka, yaitu ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, Nuh alaihi salam, Ibrahim Khalilullah alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara ulul azmi ada lagi yang lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yustafadu minal hadis, namun kita bisa mengambil faedah dari hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencekik syaitan. Maka diambil faedah dari hadis ini, annal jinna wasyayatin idza tadau 'alal ins, bahwa apabila jin dan syayatin di saat mereka hendak berbuat zalim kepada manusia, fa'alal insi ayyadfa'uhum anhum, maka boleh bagi seorang manusia untuk menolak mereka, menolak kejahatan mereka, bima yaqdiruna, dengan apa saja yang mereka mampu, dengan apa saja yang mereka mampu. Nah, dengan cara apa? Minasti'adzin billah. Apakah dengan cara berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya jin dan syaitan, wa dzikrihi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala min dahrin wa darbin wa qatlin dun tajawuzin fi daf'ihim bima lam yushra', berzikir kepada Allah agar kemudian syaitan ini diusir, agar kemudian syaitan ini dipukul dan dibunuh tanpa melakukan sikap melampaui batas dalam menolak mereka sampai kepada tingkatan yang tidak disyariatkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, seorang dalam menolak syaitan dalam batas-batas syariah. Nah, berusaha sekuat mungkin, semampunya. Oleh karena itu termasuk yang disyariatkan ketika seorang mengerjakan sholat dan dia memakai sutra, apabila ada seorang yang hendak lewat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in arada ahadun an yamurra baina yadayhi fal yadfa'hu. Apabila ada seorang hendak lewat di hadapan kita sementara kita sedang mengerjakan salat, tolak. Fa in aba, kalau dia ngeyel, mau lewat lagi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyuqatilhu. Apa maksudnya falyuqatilhu? Memerangi. Gimana cara memeranginya? Pakai AK-47. Nah, ya bukan sholat lagi sebenarnya. Atau misalnya ngajak kelari, mungkin dia pintar karate, mencak silat, diajak kalian. Ya bukan sholat lagi. Namun kata para ulama yang dimaksud falyuqatilhu ay yadfa'uhu bishiddah asyad minal ula, dia menolak lebih keras lagi, lebih keras dari yang sebelumnya, tolak. Nah, menunjukkan apa? Kita dianjurkan untuk menolak sekuat mungkin. Kenapa kita dianjurkan untuk menolak lebih keras lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia itu syaitan, maksudnya akhlaknya sudah menjadi akhlak syaitan. Ada yang mengatakan bahwa yang bersama dia itu ada jin dari kalangan syaitan yang hendak merusak sholatnya seorang yang mengerjakan sholat. Maka ditolak semampunya. Atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan beristi'adzah, berta'awudz, berlindung diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa nastakhdimu ma'ahum al-ashal fal-ashal, dan cara menolak mereka ya yaitu dengan menggunakan cara yang lebih mudah, kemudian yang berikutnya. Nah, ya, mulai dengan cara yang lebih mudah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, cara yang lebih kuat lagi. Kalau enggak, lebih di atasnya lagi. Makanya ketika pertama kali ditahan saja. Nah, belum dicap sebagai syaitan, tapi begitu mau lewat lagi, kainnya abah. Nah, ini lain lagi masalahnya. Berarti ada sesuatu yang bersamanya, ditolak lebih keras lagi. Nah, pengen lewat lagi, lebih keras lagi. Jangan sampai dia lewat. Terus tetap nyengil mau lewat, gimana? Nah, apalagi di sebagian tempat itu luar biasa sulitnya, bukan main. seperti di Masjidil Haram. Mau nahan orang gimana? Ya, oleh karena itu kata para ulama, kecuali apabila sudah tidak memungkinkan dalam keadaan darurah, ya biarkan, sudah. Nah, sudah. Kadang mereka mau lewat, mau cari jalan lain nggak ada, semuanya orang pada sholat, ya, di Masjidil Haram itu. Di Masjid Nabawi kadang-kadang masih memungkinkan, tapi kalau sudah ramai sulit. Di Masjidil Haram apalagi di Makkah lebih sulit lagi. Nah, maka ya sanggup dia, semampunya, selama dia masih mampu untuk menolak, ya, dan dia masih punya jalur yang lain untuk lewat, maka ditahan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka gunakan cara yang lebih mudah, kemudian yang berikutnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bada'a fi daf'i syaitan biqaulihi a'udzu billahi minka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika beliau menolak syaitan ini, beliau menolak yang dengan cara yang lebih halus terlebih dahulu. Tidak langsung dengan cara langsung dicekik gitu, enggak. Yang halus dulu. Rasulullah mengatakan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung diri kepada Allah dari kamu. Ya, atau kita mengucapkan "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Yang semisalnya. Nah. Falam yanṣarif, tapi syaitan ini tetap ngeyel. Tetap saja mau mengganggu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fasta'mala ma'ahu ba'da dzalika al-khanq. Maka beliau pun menggunakan cara yang lebih keras, ya. Setelah cara yang pertama tidak berhasil, yaitu dengan cara apa? Mencekik. Nah, lah kalau yang lewat itu syaitan gimana? Boleh nggak dicekik? Kalau kita sholat, kan kata Rasulullah yang lewat itu yang ngejel, syaitan. Gimana kalau dicekik? Nah. Ya cekik tapi jangan sampai mati lah. Ya. Nah. Boleh di bagian lehernya itu dicorong. Nah. Ya. Wa arada ba'da dzalika ar-rabt tsumma tarakahu. Dan bahkan beliau menginginkan yang lebih dari itu, yaitu mengikatnya. Namun beliau meninggalkannya. Li'annahu min khasa'is Sulaiman alaihissalam, la li'annahu la yushra', karena itu termasuk dari kekhususan Sulaiman alaihissalam, bukan karena tidak disyariatkan. Sebenarnya beliau ingin melakukan, tapi karena Sulaiman alaihissalam telah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya, maka beliau pun meninggalkan perkara tersebut. Nah, masalah yang berikutnya. Min al-ma'lum anna al-ahlam fil manam min asy-syaitan. Merupakan perkara yang telah dimaklumi bahwa yang namanya al-hulm, ya, di dalam mimpi ketika tidur itu dari syaitan. Wa an-nu'asu 'inda dzikrillah was-shalah min asy-syaitan. Dan merasa ngantuk ketika berzikir kepada Allah dan ketika salat itu dari syaitan. Fahal ya'zamul muslim idza waqa'a fi dzalik? Apakah seorang muslim berdosa ketika dia terjatuh dalam hal yang seperti ini? Ya. Seorang tidur kemudian diganggu oleh syaitan. Karena telah kita jelaskan sebelumnya bahwa mimpi itu ada tiga macam. Dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ar-ru'ya salasah." Mimpi itu ada tiga macam. Yang pertama al-ham. Yahammu bihi ar-rajulu min an-nahar. Ya, al-ham, yani sesuatu keinginan yang ada pada seseorang yang telah dia pikirkan dari siang hari misalnya. Akhirnya dia terbawa sampai ke dalam tidurnya. Nah, ilham yang sepertinya yang biasanya yang disebut dengan baghd, adghasu ahlam. Sesuatu yang tidak ada takwilnya, akhlab macam-macam. Ya. Dia memikirkan sesuatu sebelum tidur, akhirnya terbawa sampai tidurnya. Nah, maka mimpilah dia macam-macam, ya. Nah, belum ada yang mimpi satu mata, tapi insyaAllah ya. Nah, terbawa habis taklim pulang difikirkan. Nah, ini muskilah kalau yang seperti ini. Nah, ya, atau yang lainnya, dia kepikiran utang dalam mimpi dia, ya, melihat bahwa dia sudah membayar utang selesai, maka dia merasa puas. Besoknya pusing lagi, ternyata itu hanya dalam mimpi, bukan tidur. Nah, yang kedua kata Ibnu Mas'ud, wa huduru syaitan, bahwa itu dari gangguan syaitan. Syaitan hadir dan berusaha memberikan waswasah. Ya, karena tujuan syaitan itu, syaitan paling senang kalau menjadikan kaum mukminin itu bersedih. Paling senang. Ya. Ditakut-takuti hamba itu. Semakin takut seorang mukmin, maka semakin senang syaitan itu. Itu tujuan syaitan. Senang kalau seorang mukmin itu ditimpa musibah, senang kalau seorang mukmin itu sedih. Nah, sehingga kalau ada seorang bermimpi, ya, lalu diganggu oleh syaitan, bangun tidur di dalam keadaan ketakutan, bersedih, khawatir sesuatu akan terjadi, senangnya syaitan ini. Ya, itu dari syaitan, itu yang disebut al-hulm. Yang ketiga, al-ru'ya as-salihah, ru'ya yang baik. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya ada tanda-tandanya ketika seorang hendak tidur, maka dia mempersiapkan dirinya, dia berwudu seperti wudunya ketika salat, lalu kemudian dia membaca zikir-zikir sebelum tidur. Naam. Lalu kemudian dia bermimpi yang baik-baik. Ya. Yang mendatangkan kebahagiaan, bukan sesuatu yang menyedihkan, maka biasanya itu adalah merupakan ru'ya salihah. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ar-ru'ya salihah min Allah tabaraka wa taala." Mimpi yang salih, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, dan al hulm itu datangnya dari syaitan. Nah, datangnya dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman, apabila salah seorang kalian, ya, mendapati hulm. Nah, apakah disebabkan karena dia lupa membaca zikir tanpa berwudu, dia langsung tidur saja. Ya, di mana dia hendak berbaring, maka dia langsung berbaring tanpa ada persiapan untuk membenteng diri, maka syaitan pun datang. Apabila dia mengalami al-hulm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyabsuq an yasar, maka hendaklah dia meludah ke arah kirinya. Nah, meludah ke arah kiri, yakni bukan meludah, yakni dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Nah, yang sebelah kirinya ada istrinya. Nah, ya, dia ludah kecil. Nah, wal yata'awadz billah min syarriha. Lalu setelah itu dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la tadurru. Bahwa yang demikian tidak akan memudaratkan dia, insyaallah. Nah. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullahu taala, ketika dia meriwayatkan hadis ini, kata beliau, inni kuntu la ara ru'ya azqala min al-jabal, Dahulu aku sering bermimpi, saya pernah melihat sesuatu yang bagi saya itu lebih berat daripada gunung, daripada bukit. Nah, fama huwa illa an sami'tu hadzal hadis fama ubaliha. Namun setelah saya mendengarkan hadis ini, saya pun sudah tidak peduli, terserah. Nah, ya, namanya syaitan senang. Kalau melihat seorang mukmin sedih, bangun dari tidurnya nangis, wah senang betul syaitan. Maka kata Abu Salam, setelah saya mendengarkan hadis ini, sudah saya enggak peduli. Mau seberat gunung enggak? Nah, tidak jadi masalah. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan memudaratkan. Nah, apakah seorang berdosa ketika dia mengalami itu? Merasakan al-hulm, ataukah ketika dia mengantuk? Baca Quran ngantuk. Mau berzikir ngantuk. Salat ngantuk. Ya. Main bola semangat. Nah, kalau main bola hilang ngantuknya, tapi giliran baca Quran, oh, selembar ngantuk. Nah, Allahu musta'an. Apakah dia berdosa? Al-jawabu in kana al-muhtalimu ya'ti bil adhkari syar'iyyah 'inda an-naum. Apabila seorang yang diganggu oleh syaitan itu sehingga dia pun bermimpi hulm, padahal sebelum tidur dia telah mendatangkan zikir-zikir yang syar'i pada saat dia hendak tidur, fama alaihi law, maka tidak tercela dia dengan hal tersebut. Berarti bentengnya belum kokoh, masih bisa ditembus. Nah, wa in kana yatrukuha mutala'iban biha, kalau dia meninggalkan itu, ya, meninggalkan zikir sebelum tidur karena orangnya mutala'ib, suka main, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan wirid-wirid sebelum tidur, tidak memperhatikan wudu sebelum tidur, tidak membaca wirid-wirid, tidak membaca doa sebelum tidur, tidak membaca ayat kursi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mutala'ib, ya, masa bodoh, dia suka bermain-main. Fahada minat taqsir alladhi yulamu alaih. Maka ini termasuk di antara bentuk kekurangan yang ada pada hamba itu, yang dia dicela disebabkan karena dia tidak melakukannya. Li'annahu lam yatahassan min aduwihi syaitan. Karena dia tidak membentengi diri dari musuhnya, yaitu syaitan. Bal sahala lahu tariqa ilaihi. Namun dia meluaskan jalannya. Kalau ada seorang, ya, begitu dia mengantuk, tidur, tidak memikirkan bahwa di sana ada wirid, ada doa, tidak memperhatikan itu, ya, maka seakan-akan dia membuka pintu bagi syaitan. Tafadhal. Ya, mempersilakan syaitan untuk datang dan menggodanya. Masa bodoh dia dengan zikir, masa bodoh dengan wirid. Ya talaat, takasul, bermalasan untuk melakukannya dan mengamalkannya. Wa tasabbaba fi istihwadhihi alaihi, dan menyebabkan syaitan pun mampu menguasainya. Nah, mampu menguasai, berarti dia sendiri yang membuka jalan. Dan hal yang seperti ini mengkhawatirkan. Ya. Kalau kemudian dia sampai senang untuk diganggu, ya, dan dia membuka jalan untuk itu, khawatir yang dari mimpi akan terus terbawa di masa hidupnya, wali azabillah. Nah, wa amal ismu, tapi apakah dia berdosa? Kata beliau, adapun masalah dosa, fala yadhharu li li'adami wujudi dalil sharih fi dzalik. Adapun masalah dosa, maka tidak nampak bagiku karena tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan berdosanya orang yang meninggalkan membaca doa dan wirid sebelum tidur. Namun tercela, tidak sepantasnya. Ya. Wa amma an-nawmu 'inda dzikrillah min shalatin wa qira'atil Qur'an wa hudhuril jum'ah wa ghairi dzalik. Adapun tidur ketika berzikir kepada Allah, apakah di saat dia salat membaca Al-Qur'an ataukah menghadiri salat Jumat dan yang semisalnya, fa in kana qasidan lahu fa huwa athim. Kalau dia sengaja melakukan itu, tiba hari Jumat, waktu khutbah Jumat memang sengaja tidur. Nah, ya. Seakan-akan jadi waktu tidurnya. Kalau hari Jumat khutbah, khatib berkhutbah, dia tidur. Nah, rutin. Jadi akhirnya jadi rutinitas. Nah, akhirnya orang mau tahu ini si fulan kalau sudah hadir salat Jumat mesti sudah kebiasaan. Nah, tidur. Kalau dia sengaja, maka dia berdosa. Kenapa? Lima fi dzalika min at-takasul fi adal ibadah. Karena dia bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di saat mengerjakan sholat dianjurkan seorang dalam keadaan nasyab, siap, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang terbiasa tidur, ketika bermain semangat, ketika ibadah ngantuk, maka orang seperti ini la'af. Ya. Bermain-main. Tidak sepantasnya. Dan tidak sepantasnya untuk dipelihara, dibiasakan. Ya. Hal-hal yang seperti ini. Seorang mendengarkan khutbah, nah, dia berusaha untuk mendengarkan khutbah. Nah, karena itu baik, nasihat. Dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sepantasnya membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, setiap hari Jumat tidur. Dan dia tahu bahwa dia tidur. Begitu selesai khatib dari khutbah yang pertama, baru dia berdiri wudu ke belakang. Nah, ya, atau menunggu iqamatus shalah sekalian ke belakang. Ke belakang berwudu, menunggu imam hampir ruku, baru dia masuk lagi. Nah, santai betul dia dalam mengerjakan ibadah. Wa talaub bi kalamillah wa kalam rasulih, dan bermain-main terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, wa qillatu ta'zim war raghbatu fihima, dan sedikitnya dia memuliakan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza lam yakun qasidan dzalik wa innama kana min babil ghalabah fala ithma alaihi, akan tetapi kalau dia tidak sengaja, ya, mungkin dia capek, lelah karena sebelumnya dia ada sesuatu yang dikerjakan menyebabkan dia kelelahan. Kalau dia datang sholatul Jum'ah mendengarkan sekali-kali, dia sudah berusaha sekali-kali ngantuk, maka yang demikian tidak ada dosa baginya, bukan sesuatu yang dia sengaja. Nah, namun tetap dia harus berusaha untuk melawan, dia harus konsentrasi. Nah, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بركات شيخ الإسلام تيمية سبحانه يسبت كان دلم مجموع الفتاوى وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد. Tidak semua hal-hal yang datang dari syaitan seorang hamba itu dihukum dan mendapatkan balasan karena diganggu oleh syaitan atau yang datang dari syaitan. Tidak semua yang datang dari syaitan yang dialami oleh seorang hamba, maka hamba tersebut berdosa. Walakin yafutuhu bihi naw'un min al-hasanat, akan tetapi dia tertinggal dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Kan nisyani fa innahu min asy-syaitan, seperti lupa. Kadang-kadang seorang lupa, itu datangnya dari syaitan. Wal ihtilam min asy-syaitan, mimpi buruk, itu dari syaitan. Wan nu'as 'inda dzikri was shalah min asy-syaitan, demikian pula rasa kantuk ketika berzikir, ketika salat, itu juga dari syaitan. Was sha'iq 'inda dzikri min asy-syaitan, nah, dan pingsan ketika berzikir, ini juga dari syaitan. Ya, zikir sampai pingsan. Nah, ya, kadang-kadang sebagian mereka seperti itu. Mereka menyangka kalau zikir itu sampai pingsan atau sampai gila, itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Nah, kalau masih mengucapkan la ilaha illallah itu masih syariat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau sudah mulai naik illallah, illallah, illallah, Allah, Allah, Allah, hu, hu, hu. ada yang semaput di situ. Nah, dan sampai pingsan. Nah, maka ini dari syaitan. Wala izma 'ala al-'abdi fi ma ghalaba 'alaihi. Tapi kalau sesuatu yang bukan sesuatu yang disengaja, ya, maka tidak ada dosa bagi seorang hamba. Sesuatu yang datang, ya, lalu kemudian mengganggunya sehingga dia mengantuk di dalam sholatnya, bukan sesuatu yang disengaja dan bukan menjadi sesuatu yang rutin yang dialami seperti itu. Kadang-kadang, nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faidha na'sa'adukum falyakut." Apabila seorang kalian masih mengantuk, maka hendaklah dia lanjutkan dulu, istirahat dulu. "Liyusalli ahdukum nasyafah." Hendaklah salah seorang kalian ketika dia sholat dalam keadaan dia semangat. Nah, "Faidha salla ahdukum wa huwa na'is falyakut." Apabila salah seorang kalian sholat dalam keadaan dia mengantuk, maka dia beristirahat dulu. Nah, kenapa? Jangan sampai dia hendak beristighfar kepada Allah, ternyata dia mencela dirinya. Nah, salah ngomong. Ya. Namanya orang mengantuk, ucapannya kadang tidak teratur. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Demikian pula di antara mereka ahli ibadah. Dari kalangan para ulama pun ada yang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Karim, ada yang sampai pingsan. Nah, Ali bin Fudail bin Iyad, anaknya Fudail rahimahullah ta'ala, meninggal karena mendengarkan bacaan ayahnya ketika ayah membaca Al-Quran Karim dalam sholat. Nah, yang seperti ini, kalau memang sesuatu yang bukan disengaja, bukan sesuatu yang disengaja, ghalaba alaih, sesuatu yang apa ya, yang dia tidak bisa menahan diri. Mungkin karena dia tadabbur, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu disebutkan tentang siksaan Allah yang dahsyat, akhirnya dia takut, dia tidak mampu menahan dirinya, akhirnya dia jatuh, pingsan atau bahkan mungkin meninggal. Ya, maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, tapi kalau dia sengaja, nah, kadang-kadang yang seperti ini menimbulkan riya. Nah, ya, agar ditampakkan bahwa masya Allah fulan kalau ibadah khusyuk, kalau seorang baca Quran nangis sampai teriak-teriak nangisnya. Nah, ada sebagian mereka subhanallah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Kalau mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim pun, ya, beliau ya berlinang air matanya, tapi enggak sampai teriak-teriak. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau membaca surah An-Nisa. Nah, maka beliau menangis. Fa idza 'ainahu tajrifa. Ya. Bergetar hati-hati seorang mukmin ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bergetar hati. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama mencela, ya, orang-orang yang berlebihan dalam hal-hal yang seperti ini. Baca Quran terus nangis-nangis teriak sampai pingsan. Nah, ya, apalagi kalau disorot kamera tambah nangisnya. Alhamdulillah. Tapi kalau seorang sendirian, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah, dia nangis karena dosanya, maka ini keutamaan. Nah, termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menangis, berlinang air matanya. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan pada pertemuan kita insyaallah.